الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عالم بالظالمين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-56 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk mengatakan perkataan ini, qul inni nuhitu an a'budu alladziina tad'uuna min duunillah. Katakan wahai rasul kepada mereka para musyrikin, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala an a'budu alladziina tad'uuna min duunillah, untuk menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena para musyrikin juga menyeru, mengajak orang untuk melakukan kesyirikan, dan semua ya kebatilan ada penyerunya. Ada penyerunya, ada yang mengajak kepadanya. Ada yang mengajak kepada kebatilan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan rasulnya, katakan kepada mereka, wahai rasul, bahwa aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakan aku tidak akan mengikuti apa yang kalian inginkan. Apa yang diinginkan ya mempersekutukan Allah, dan yang kedua mengusir orang-orang mukmin dari sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini yang mereka minta. Ini yang mereka minta di pertemuan beberapa hari yang lalu. Tokoh-tokoh Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang seperti ini kah wahai Muhammad yang kau senang menjadi pengikutmu? Yani orang-orang yang mereka anggap orang-orang rendahan, orang-orang yang posisinya posisi di bawah, bekas-bekas budak. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah mengatakan, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Jangan kau usir mereka wahai Muhammad. Demikian juga mereka mengajak kepada kesyirikan. Katakan wahai Muhammad, aku dilarang untuk menyembah, menghambakan diri kepada apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Qul la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti apa yang kalian inginkan. Karena orang musyrikin menginginkan apa? Kesyirikan. Menginginkan untuk dijauhkan orang-orang mukmin. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku mengikuti apa yang kalian inginkan, maka aku akan menjadi sesat. Aku sudah sesat. Aku akan meninggalkan akhirnya apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal muhtadin, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau mengikuti keinginannya orang-orang musyrikin, ya jadi musyrik. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Katakan wahai rasul kepada mereka para musyrikin, inni ala bayyinatin min rabbi. Sesungguhnya aku berada di atas bayyina, keterangan, kejelasan, kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekaburan lagi. Bayyinah yakni ketauhidan, ibadah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka. Bahwa engkau ala bayyinah, di atas keterangan, di atas petunjuk. Baik, wa kadzabtum bi, dan kalian wahai musyrikin yang mendustakannya, mendustakan kebenaran itu. Subhanallah. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Katakan pula kepada mereka bahwa bukan padaku, yang bukan pada Rasul, ma tasta'jiluna bih, apa yang kalian minta untuk disegerakan. Karena orang-orang musyrikin minta untuk disegerakan azab. Baik. Minta untuk disegerakan azab. Subhanallah. Jika sekiranya wahai Muhammad apa yang kau benar, apa yang kau bawa itu adalah kebenaran dan kami tidak mengikutinya, maka turunkanlah azab untuk kami. Mana? Buktikan ancamanmu kepada kami. Baik. Sampaikan wahai Muhammad, ma indi ma tasta'jiluna bih. Hukuman azab itu bukan di tangan para rasul. Baik. Setiap mereka minta untuk diturunkan azab, rasul mengiyakan dan turun azab itu, lah. Bukan di tangan rasul azab itu, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Allah akan mengazab siapapun yang Allah kehendaki, segera atau diakhirkan azabnya, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Itu kembalinya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, karena tidak semua pelaku dosa diazab seketika itu juga. Masih ditangguhkan. Semoga dan semoga suatu saat mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya setiap dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam langsung diadab pelakunya, tidak akan ada yang tersisa seorang pun. Barakallahu fiikum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba." Seandainya setiap orang dengan dosa yang dia lakukan langsung diadab oleh Allah, maka tidak ada yang tertinggal seorang pun di atas muka bumi ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap ada orang yang berdosa dari kalangan mukminin, tapi harapannya mereka tobat, dan tobat itu sendiri adalah ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tersendiri tobat itu, ibadah yang sungguh sangat istimewa. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditangguhkan. Seandainya memang akan diazab, ya akan ditangguhkan. Tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah setelahnya untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab itu bukan urusan rasul. Urusan rasul adalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kebenaran ini, wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan keterangan, yang merinci, yang memisahkan. Katakan wahai Rasulullah, law anna 'indi ma tasta'jiluna bih. Katakan wahai Rasul kepada mereka, law anna 'indi ma tasta'jiluna bih, seandainya di tanganku azab itu, hukuman itu yang kalian minta untuk disegerakan, laqudiya amru baini wa bainakum. Niscaya selesai sudah urusan aku dengan kalian. Jadi seandainya azab itu di tangan Rasul, begitu mereka minta azab itu turunkan, khalas, langsung muncul itu azab. Cuman karena bukan di tangan Rasul, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru baini wa bainakum. Niscaya akan selesai sudah urusan aku dengan kalian. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mengkompromikan ayat ini yang seakan-akan bahwa tabarakallahu fikum adab itu bukanlah di tangan Rasul, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak tokoh-tokoh Arab untuk mendukung beliau dalam dakwahnya di awal-awal dakwah beliau, ternyata tidak ada seorang pun yang mau memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar. Dalam kondisi keluar dari rumahnya dalam kondisi maghmumun mahmum, dalam kondisi gundah gulana. Sedih. Aku tak sadar kecuali aku sudah berada di Qarnus Sa'alib, satu tempat. Kemudian baru aku tersadar ketika malaikat Jibril memanggil, "Ya Muhammad." Aku pun mengangkat kepalaku ke atas. Ternyata ada di atas awan. "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengenali, mendengar apa yang engkau ucapkan dalam bentuk ajakan kepada kaummu, dan Allah pun mengetahui, mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu terhadap engkau. Maka ini wahai Muhammad, Allah mengutus kepada engkau malaikat yang diperintahkan untuk mengurusi gunung-gunung. Maka diperintahkanlah apa yang engkau akan perintahkan kepadanya. Maka berkatalah malaikat yang mengurusi gunung, "Wahai Muhammad, aku telah mendengar," atau Allah SWT telah mendengar apa yang merupakan ajakanmu dan apa yang dijawabkan oleh kaummu terhadap engkau. Maka silakan wahai Muhammad, kalau engkau pengen, aku akan mengangkat dua gunung ini dan aku menimpakannya ke penduduk kota Makkah. Aku akan mengangkat dua gunung ini yang ada dua di dua sisinya. Dua gunung aku akan angkat dan aku timpakan kepada penduduk Makkah ini. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, "La, aku masih berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkannya." Baik. Nampaknya di hadis ini adab itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maunya Rasulullah apa? Diazab mereka atau tidak? Maka kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, nampaknya bahwa pada saat itu ditawarkannya adab itu menjadi pilihan Rasulullah SAW atau tidak, itu pada saat mereka tidak meminta diturunkannya adab. Ternyata Rasulullah SAW memilih untuk mereka ditangguhkan, semoga keluar dari anak keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di ayat ini, pada saat mereka meminta diturunkannya adab dan disegerakannya, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semuanya bukan urusan Rasul, bukan kehendaknya, bukan keinginannya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ketika orang melakukan penyelisihan, melakukan maksiat dan dosa, Allah tidak langsung mengadabnya. Boleh jadi Allah akan memberikan taufik untuk tobat setelah itu, sehingga dia tobat dari dosa-dosanya, maksiatnya, kekufurannya dan kesyirikannya. Boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala mengadab pada saat itu juga dengan hikmah yang Allah kehendaki, atau Allah tangguhkan sampai tempo yang Allah kehendaki. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan untuk kita iman dan takwa serta amal saleh, sehingga tetap kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radhiyatan mardhiyah. Ilahuna subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.